أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 10 Zulqa'dah 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan demi mengkaji kembali kajian rutin kita membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembacaan hadis yang berkaitan dengan salat dan masih di dalam babu sifatis salah, bab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penyemangat, karena 2 bulan penuh kita libur, maka saya ingin mengingatkan bahwa pembacaan kitab Bulughul Maram adalah pelajaran yang penting dari beberapa sisi. Yang pertama, karena penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalil-dalil dalam masalah-masalah fikih, sehingga apa yang kita lakukan beribadah kepada Allah, baik itu ibadah-ibadah praktis ataupun menjalankan syariat Allah dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi dan perjanjian, atau juga yang berkaitan dengan hukum-hukum pidana, sudah dijelaskan dan disebutkan dalilnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Bulughul Maram ini. Maka mempelajari kitab ini sangat penting, dikarenakan sebab tadi beliau menyebutkan dalil-dalil yang begitu rinci di dalam masail fiqhiyah, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fikih. dari mulai hal-hal yang berkaitan dengan ibadat, puasa, sholat, zakat, haji, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan muamalat, transaksi, kemudian perjanjian, akad, atau yang berkaitan dengan jinayat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum pidana. Maka beliau sudah jelaskan di dalam kitab ini. Sisi yang kedua, pentingnya membaca kitab Bulughul Maram adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah tidak bisa dilakukan kecuali dengan didasari ilmu agama. Maka membaca kitab Bulughul Maram, kita akan mempunyai dasar agama dalam beraktivitas ibadah. Baik, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, yang berkaitan dengan ibadat, muamalat, atau jinayat. Sisi yang ketiga, pentingnya membaca kitab Bulughul Maram ini adalah di dalamnya terdapat hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca hadis-hadis tersebut, maka kita akan menyelami kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga membaca sabda-sabda beliau yang mulia, sehingga semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya diharapkan agar para jamaah sekalian untuk senantiasa tetap rutin di setiap malam Selasa membaca kitab Bulughul Maram di masjid ini. Dan kerutinan tersebut diminta dan dituntut di dalam kajian ini. Karena kajiannya berurutan. Jika sebelumnya tidak hadir, maka hadis yang akan kita baca ini menjadi ada semacam renggang, sehingga tidak paham permasalahan sebelumnya. Oleh karena itu, benar-benar diniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri tentang hal yang kita diperintahkan atasnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan benar-benar ikhlas hanya untuk menuntut ilmu agama, tidak ada yang lain. Mengangkat kebodohan dari dalam diri sehingga kita beraktivitas ibadah benar-benar di atas ilmu agama. Dan juga kalau ingin saya tambahkan, pentingnya membaca kitab-kitab seperti Bulughul Maram ini, kita akan mempunyai dasar ilmu dibandingkan hanya seseorang yang di zaman sekarang, zaman milenial ini, mencari melalui sosial media permasalahan-permasalahan agama. Seperti misalkan hukum mengambil pensiunan gaji di bank, apa hukumnya? Maka kalau kita tidak mempunyai dasar permasalahan, maka kita tidak akan bisa untuk menguasai permasalahan tersebut. Tetapi dengan mempelajari hadis-hadis seperti ini, kita akan mempunyai dasar permasalahan yang dengannya kita bisa mengetahui jawaban-jawaban dari masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, di sini letak pentingnya membaca kitab Bulughul Maram ini. Maka sekali lagi saya berharap ikhlaskan niat untuk mengkaji kitab Bulughul Maram. Niatnya bukan untuk dikatakan sebagai orang pintar, kemudian semua mata tertuju padanya, atau semua jempol, tangan dan kaki mengacung sebagai bentuk dia orang berilmu. Tidak. Tapi niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri. Seperti sekarang ini masalah sholat. Kita membicarakan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Nabi Muhammad, sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akhirnya tahu, hilang kebodohan dari diri kita. Dan tentunya orang yang pintar dengan orang yang bodoh tidak akan bersama, sebagaimana tidak akan pernah sama orang yang bisa melihat dengan orang yang tunanetra. Hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama orang yang tunanetra tidak melihat dengan orang yang melihat? Tidak akan pernah sama. Begitulah orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Maka saya sangat berharap jangan pernah absen kecuali karena sesuatu yang sangat mendesak. Dan itu adalah tanda kesungguhan dalam menuntut ilmu. Itu tanda keikhlasan dalam menuntut ilmu. Yaitu semangat dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam menuntut ilmu, tanda keikhlasan dia menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Orang yang istiqamah itu tanda keikhlasan, mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Agar ikhlas, tidak ada tujuan lain datang ke masjid ini kecuali ingin mengangkat kebodohan. Bukan sekedar rami. Tulakah? Aku kada, aku yang kada jua. Enggak. Ya, bukan sekedar rami. Akan tetapi ingin mengangkat diri dari kebodohan. Bukan juga ingin dilihat oleh atau takut tidak dilihat oleh ustadznya. Kenapa aku kada hadirkan cari isi diri? Siapa mencari pian? Ya, maka niatkan ikhlas menuntut ilmu agama. Tidak ada lain kecuali untuk menghilangkan kebodohan dari diri. Baik, kita mulai dengan bismillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis yang ke-339. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qali Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwasanya ia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang bisa aku baca di dalam salatku. Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku melainkan Engkau. Maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muttafaqun alaih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin pertama, sebagaimana yang biasa kita lakukan, dan ini juga pembelajaran bagi yang baru hadir, kita membahas poin pertama adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq kunyah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Uthman. Nama aslinya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir Al-Qurashi At-Taimi. Dan beliau dilahirkan setelah tahun gajah. Artinya setelah satu tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah, yaitu yang dikenal dengan pasukan Abrahah yang menunggangi gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Gara-gara permasalahan politik, yaitu Abrahah diutus oleh seorang raja dari Yaman yang ingin gereja di Yaman juga semarak sebagaimana Ka'bah di Mekah, untuk mengalihkan umat manusia agar berpindah beribadah gereja ke gereja di Yaman sehingga semarak, sehingga mendatangkan ekonomi. Maka diutuslah Abrahah pasukan dengan membawa atau menunggangi gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilahirkan pada 1 tahun setelah kejadian ini, atau lebih tepatnya 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 6 bulan setelah kejadian ini. Dan beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terkenal dengan kunyahnya Abu Bakar, padahal beliau tidak mempunyai nama anak Bakar. Ini menunjukkan bahwa boleh berkunyah dengan nama yang bukan nama anaknya. Boleh berkunyah dengan nama yang bukan nama anaknya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan sesudah diangkat menjadi nabi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang lelaki dewasa yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Lelaki dewasa yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul di Mekah selama 13 tahun. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau teman dan sahabat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang paling utama setelah para rasul dan para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari. Dan beliau wafat di kota Madinah, dikuburkan di Baqi al-Gharqad pada tahun ke-13 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umur beliau waktu itu adalah 63 tahun. Dan beliau dikuburkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallaha man sabbaha wa qalaha. Di kamarnya Aisyah, kuburannya sejajar dengan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburannya sejajar dengan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini Rasulullah, maka di sini kuburan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini kekhususan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ijma' para sahabat dibolehkannya seorang manusia dikuburkan di dalam rumah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan ini dada beliau, di sini ini kiblat. Ya, ini raudhah. Ini kepala Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ini kekhususan yang dimiliki oleh dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kekhususan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya yudfanuna haitsu matu." Sesungguhnya para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau wafat di kamarnya Aisyah. Maka dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian sedangkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, ini adalah kesepakatan seluruh sahabat pada saat itu untuk menguburkan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ini kesepakatan sehingga tidak ada yang mengatakan bahwa ada seorang manusia yang diperbolehkan untuk dikuburkan di dalam rumah. Ya, karena ini ijma dan ijma'nya para sahabat hujjah. Ijma'nya para sahabat hukum syar'i yang kuat. Karena para sahabat sepakat seluruhnya bahwa mereka berdua berhak untuk dikuburkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini terdapat permasalahan. Apakah bisa dikatakan bahwa berdampingan kuburan dengan orang saleh maka akan memberikan manfaat kepada orang tersebut? Maka jawabannya, wallahu alam, saya belum mendapatkan dalil akan hal itu. Bahwa berdampingan kuburan dengan orang saleh maka dia akan mendapatkan manfaat dari berdampingannya tersebut. Bahkan wallahu alam yang terlihat adalah wa anna laisa lil insan illa ma sa'a, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan itu kaidah dalam Al-Qur'an. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Misalkan ada orang soleh meninggal, di sampingnya ada orang fajir, orang taleh, orang ahli maksiat. Apakah orang ahli maksiat ini akan memberikan manfaat kepada orang saleh? Maka jawabannya tidak. Berdasarkan ayat tadi, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Makanya wallahu alam belum ada dalil tentang berdekatan kuburan dengan orang saleh, ditanam di dekat dengan orang saleh bisa memberikan manfaat. Bisa memberikan manfaat. Allahu a'lam. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun gelar beliau As-Siddiq ini adalah beliau dapatkan karena keimanan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat manusia tidak beriman. Di saat orang-orang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama saat kejadian Isra dan Mi'raj. Saat kejadian Isra dan Mi'raj. Bahwa orang-orang Quraisy ingin mengejek dan menyangsikan kepada Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang kejadian yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Isra kemudian Mi'raj. Berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian bermi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian sebelum salat subuh pulang kembali ke Masjidil Haram. Maka orang-orang Quraisy menyatakan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "In kana kama qala wa huwa ab'adu min dhalik fa ana usaddiquhu." Kalau seandainya yang mengatakan itu adalah Muhammad bin Abdullah shalawatu rabbi wa salamu wa barakatuh alaih, bahkan lebih jauh dari itu, maka aku mempercayainya. Usaddiquhu, maka diambillah dari kata-kata itu as-siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa sekelas Abu Bakar As-Siddiq minta petunjuk. Orang yang dijamin masuk surga, orang yang diampuni dosanya, orang yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau masuk keluar pergi mukim, tetapi tetap minta petunjuk. Maka ini pelajaran bagi kita agar senantiasa seberapapun keilmuan yang kita miliki, ketinggian ketakwaan yang kita miliki, tetaplah kita belajar, tetaplah kita meminta ilmu dari orang yang kita bisa anggap memberikan ilmu yang benar kepada kita. Beliau mengatakan, alimni, ajarkanlah kepadaku. Maksudnya minta petunjuk di sini. Dan ini juga menjadikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau memberikan doa. Doanya berkaitan dengan minta ampun. Ini menunjukkan kepada kita sekelas apapun orang tersebut dijamin surga, maka tidak boleh ujub di dalam dirinya. Ujub itu merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Enggak boleh. Sebanyak apapun amal Anda, seberapapun Anda sudah mengenal Islam, dakwah yang mulia ini, dakwah sunnah, dakwah salaf, maka jangan pernah merasa ujub. Merasa surga sudah di tangan, merasa dosa diampuni dan semisalnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan kepada sahabatnya yang mulia. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu kalau dirunut setelah para rasul, para nabi, itu orang paling termulia, Abu Bakar As-Siddiq. Mengalahkan semua sahabat Rasulullah. Mengalahkan semua sahabat dari nabi-nabi yang lain. Al-Hawariyun, sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Nuh, mengalahkan semuanya. Ya, mengalahkan semua wali-wali. Wali-wali yang ada. Entah wali kutub, wali badal, wali murid, wali. Mengalahkan semuanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini menunjukkan bahwa kita jika sudah mengenal agama Islam, maka jangan pernah ujub. Kita ketika sudah banyak beribadah, jangan pernah ujub. Sudah banyak amal, jangan pernah ujub. Ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang bisa aku baca di dalam sholatku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Abu Bakar As-Siddiq berkata, sebuah doa yang bisa aku baca di dalam sholatku. Kata-kata di dalam sholatku ini menunjukkan keumuman. Bukan hanya saja sebelum salam. Setelah innaka hamidu majid berdoa. Bukan. Karena umumnya setelah hadisnya berbunyi, di dalam sholatku. Ya. Cuma Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini dan beliau memberikan bab padanya. Babun ad-du'a'u qablas salam. Bab doa sebelum salam. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu ijtihad dari Imam Bukhari rahimahullah dan diikuti oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi pada umumnya ini doa bisa dibaca saat sujud, saat duduk tasyahud, bahkan juga bisa dibaca saat ruku. Karena secara umum hadisnya berbunyi, yang bisa aku baca di dalam sholatku. Kata-kata sholatku menunjukkan bisa dibaca saat sujud, saat duduk tasyahud, atau saat duduk di antara dua sujud. Bisa. Al-muhim, yang penting dibaca saat sholat. Ya, ini. Sedangkan kenapa penulis, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar, mengatakan bahwasanya ini dibaca sebelum salam karena mengikuti Imam Bukhari. Beliau berijtihad bahwa doa ini dibaca sebelum salam. Allahu a'lam. Jadi garis bawahi itu kata-kata di dalam sholatku. Sholatku di sini maksudnya apa? Umum atau khusus? Umum. Bisa dibaca saat sujud atau bisa dibaca saat duduk tasyahud sebelum salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," ucapkanlah. Ini perintah. Dan perintah asal hukumnya menunjukkan kepada kewajiban. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya perintah ini tidak wajib karena derajat hadis ini dari perintah turun dia menjadi sunnah dengan riwayat lain dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma liyakhtara liyatakhayyar minad du'a ma syaa'a atau liyatakhayyar ad-du'a a'jabahu ilaih." Kemudian dia memilih dari doa yang dia sukai. Nah, ini menunjukkan bahwa kata-kata kul, katakanlah, asal hukumnya apa tadi? Wajib. Berarti kalau wajib, ya wajib menghafal. Kalau tidak dihafal, berarti sujud sahwi. Nah, itu maksud ulun. Kalau tidak dibaca, maka sujud sahwi. Maka, tetapi kita katakan, para ulama ijma, bahwa doa ini tidak wajib. Catat itu, kata-kata ijma itu penting. Ya, doa ini menurut ijma' para ulama itu tidak wajib. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa doa ini tidak wajib. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doanya berbunyi Allahumma. Asli Allahumma adalah Ya Allah. Allahumma itu aslinya adalah Ya Allah. Kemudian ya-nya dihapus, kemudian berubah menjadi mim. Maka menjadi Allahumma. Artinya sama, wahai Allah. Sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku sendiri. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata-kata aku telah banyak menzalimi. Kezaliman artinya adalah secara bahasa meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan yang dimaksud di sini adalah menzalimi diriku sendiri, yaitu melakukan dosa. Kenapa dosa disebut kezaliman? Hah? Tadi saya ingin menulis Allahumma, asalnya ucapan Allahumma itu Ya Allah. Ya, ini ada ya-nya. Ya-nya berubah menjadi mim. Allahumma. Nah, ini. Ya-nya berubah menjadi mim. Artinya sama, artinya wahai Allah. Taib. Inni zalamtu nafsi zulman katsira. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maksud dari hadis ini atau doa ini adalah aku telah berbuat dosa dengan dosa yang banyak. Kenapa disebut dosa disebut sebagai sebuah kezaliman? Nah, apa pengertian dosa? meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang dilarang. Itu dosa. Nah, itu berarti sebuah kezaliman. Karena yang wajib aturannya dikerjakan, ditinggalkan. Yang haram aturannya ditinggalkan, dikerjakan. Nah, ini namanya kezaliman. Kezaliman meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kopiah ulun letakkan di batis. Ini zalim. Ya. Makanan kucing pian makan. Ini zalim. Ya. Zalim ini. Kenapa? Karena itu makanan kucing. Lain makanan pian. Baik. Nah, jadi maksud menzalimi di sini maksudnya adalah apa? Melakukan dosa. Dosa disebut kezaliman karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang wajib aturan dikerjakan, dia tinggalkan. Yang haram aturan ditinggalkan, dia kerjakan. Baik. Dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku melainkan engkau. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan ini baik-baik. Tidak ada yang mampu mengampuni dosaku kecuali engkau. Ini adalah salah satu syarat bertaubat. Meyakini bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ini salah satu syarat bertaubat. Makanya kan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan mereka tidak meneruskan dosa, dosa yang telah mereka kerjakan. Ya, disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 135, saya bacakan dari awal ayatnya. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً. Orang-orang yang apabila berbuat perbuatan fahishah, dosa, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, yaitu maksiat, zakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun untuk dosa-dosa mereka, wa man yaghfirudzunuba illallah, dan mereka meyakini tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Makanya kalau ada orang yang ingin bertobat, salah satu syarat mutlaknya dia harus meyakini hanya Allah yang mengampuni dosa. Sebagaimana hadis ini. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Maka ampunilah dosa aku dengan pengampunan dari sisimu. Kata-kata dari sisimu, ya, menunjukkan akan keagungan ampunan tersebut. Kata-kata dari sisimu menunjukkan keagungan ampunan tersebut. Artinya kita ini minta ampun, tapi diampuni oleh Allah atau tidak itu hak siapa? Allah. Ya, pengampunan itu hak prerogatif Allah, murni mutlak karunia Allah. Mau Allah mengampuni, mau tidak mengampuni, itu terserah Allah Jalla fi'ula. Makanya itu kata-kata min indika ini adalah untuk pengagungan ampunan tersebut. Dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kita lanjutkan setelah azan. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini ada berbagai macam pelajaran. Yang pertama adalah adab sebelum berdoa, mengakui dosa. Sebelum meminta, sebelum memohon, sebelum meminta apa-apa, akuilah dosa di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, dalam doa ini terdapat pelajaran bertawassul dengan tawassul yang benar di dalam berdoa. Bertawassul dengan tawassul yang benar di dalam berdoa, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Di sini disebutkan innaka antal ghafur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian juga, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, yaitu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Nah, ini cara bertawassul yang benar dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya juga adalah bahwa jika seseorang bertawassul dengan nama Allah yang husna, hendaknya sesuai dengan apa yang dia minta di dalam doanya. Jika dia bertawassul dengan nama Allah yang husna, hendaknya sesuai dengan apa yang dia minta di dalam doanya. Seperti misalkan dalam doa ini, minta ampunan, maka Al-Ghafur. Ya, kemudian minta dikasihi Ar-Rahim. Seseorang minta rezeki misalkan, maka dia minta ya Razzaq, urzuqni. Urzuqni ya Razzaq, urzuqni ya khairur raziqin. Seorang minta anak misalkan seperti Nabi Zakaria Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan jadikan aku sendirian. Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Ini menunjukkan dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia yang sesuai dengan apa yang dia minta. Ya. Makanya kalau lagi saya perhatikan ada imam yang paham apa yang dia baca dan paham dan tidak paham apa yang dia baca. Di antaranya doa saat bulan Ramadan. Misalkan dia mengatakan Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, berikanlah kemenangan saudara-saudara kita kaum muslimin yang berperang di jalan engkau dengan rahmatmu. Cocok enggak? Hah? Enggak cocok. Rahmat itu sayang. Ini dia minta kemenangan. Ya? Ya qawiyyu ya aziz. Nah, itu cocok. Yang maha kuat dan maha perkasa. Nah, itu cocok. Ya? Dan di situ Anda akan tahu bahwa orang ini baca doa hanya sekedar menghafal atau dia paham apa yang dia baca. Sama, saya dulu belajar ilmu ajrumiyah, nahu di Alalak lewat Guru Zuhri. Beliau sering mengatakan kepada saya, beliau mengatakan, ikam mun hendak tahu orang itu bahasa Arab, lihat inya mun jadi imam. Bisa bahasa Arab atau tidak. Kalau dia mengatakan, istawu sufufakum. Nah, ini kata bisa ya sedang. Yang benar itu adalah sawu sufufakum. Istau enggak pakai maf'ul, istau. Istau. Ya. Artinya rapatkan. Kalau sawu ratakan sab kalian. Itu indahnya bahasa Arab. Yakin pian bingung. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pelajaran yang menarik. Kemudian ada perkataan Ibnul Mulakkin yang sangat menarik. Beliau mengatakan, "Ma ahsana hadzal tartib." Kata beliau, "Alangkah indahnya urutan di dalam doa ini." Fa innahu qaddama i'tirafahu bidzamb. Lihat ini, perkataan para ulama. Sesungguhnya dia mendahului pengakuan dosanya. Thumma bil wahdaniyah. Thumma sa'alal maghfirah. Lalu kemudian mentauhidkan Allah. Setelah mengakui dosa, mentauhidkan Allah. Kemudian baru minta. Baru minta ampunan. Kenapa demikian? Kata beliau. Kenapa tiga urutan ini indah di dalam doa ini? Apa yang pertama urutannya? Pengakuan dosa, kemudian mentauhidkan Allah, kemudian minta ampunan. Itu ada dalam doa ini. Coba kita lihat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Ini apa? Pengakuan dosa. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Ini apa? Tauhid. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka berikanlah ampunan dari sisimu. Ini apa? Minta ampunan. Ini urutannya. Pengakuan dosa, tauhid, kemudian minta ampunan. Kata beliau, لِأَنَّ الْإِعْتِرَافَ أَقْرَبُ إِلَى الْعَفُ. Karena orang yang ngaku salah, itu lebih dekat dimaafkan. Orang yang ngaku salah, tentunya beda dengan yang ngeyel. Apalagi sampai beralibi. Sudah, kalau salah ngaku aja salah. Nggak usah bela-bela diri. Ya, ngaku salah selesai. Iya, saya salah, mohon maaf. Selesai kan? Daripada bela sana, bela sini. Apalagi kasus yang terakhir, bela sana, bela sini. Ngaku salah, selesai. ya, dan orang akan respect. Ente salah, saya pun pernah salah, ya. Dan mengaku salah itu lebih dekat pemaafannya. Wassana'u 'alal mas'ul aqrabu liqabuli mas'alati. Dan yang kedua, memuji Allah, mentauhidkan Allah, pujian. Memuji Allah itu lebih dekat dikabulkan permintaannya. Makanya diawali dengan pengakuan dosa, lalu di keduanya apa? Tauhid sebagai pemujian terhadap Allah. Akhirnya baru minta. Nah, semestinya kita seperti itu. Ngaku dosa, mengucapkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sama persis. Yang pertama ngaku dosa, ya Allah, aku adalah budakmu, ya. Kemudian yang kedua apa? Mentauhidkan Allah. Yang ketiga baru minta. Usahakan itu selalu dalam doa ada. Baik kita di dalam sholat atau di luar sholat. Apa tadi yang pertama? Mengaku berdosa. Yang kedua, mentauhidkan Allah sebagai bentuk apa? Pujian, memuji Allah. Yang ketiga baru minta. Minta kepada Allah, ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, hadis ini umum. Doanya bisa dibaca baik ketika sujud atau ketika akhir tasyahud sebelum salam, dan dia adalah doa yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan. Kalau sekelas Abu Bakar As-Siddiq minta ampun untuk apa? Sudah dijamin surga, tapi masih minta ampun untuk apa? Anggap ada orang di dunia ini gak punya dosa, tapi masih diberikan doa oleh Rasulullah agar minta ampun untuk apa? Jawabannya, untuk pengangkatan derajat Abu Bakar As-Siddiq. Catat itu. Doa dari Rasulullah untuk Abu Bakar As-Siddiq, di dalamnya terdapat permintaan ampun, tujuannya, saya ulangi, doa dari Rasulullah untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, padahal beliau orang yang dijamin masuk surga, tetapi diberi doa minta ampun, tujuannya adalah pengangkatan derajat. Ya. Berarti Ustaz, pengangkatan derajat itu penting. Oh iya, penting. Kita saja di sini, di dunia, jangan di akhirat. Di dunia yang derajatnya tinggi saja, tentunya akan merasa wah di hadapan yang derajatnya rendah. Yang derajatnya rendah melihat derajatnya tinggi, dia akan merasa rendah di hadapan orang-orang yang tinggi. Maka surga lebih daripada itu. Surga tingkatannya sangat tinggi. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut hadis selanjutnya. Hadis ke-340. Wa an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه أبو داود بإسناد صحيح. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan salam ke sebelah kanannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mengucapkan salam ke sebelah kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Sebelum saya baca hadis ini dan kita terangkan, saya ingin menyebutkan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, doa sebelum salam adalah sebagai berikut. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa min al maghram wal ma'tham. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma alantu wa ma a'la wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Ini doa yang dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i. Doa sebelum salam, setelah tasyahud, tasyahud akhir, ya. Dan kemudian juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq yang kita baca tadi hadisnya, itu juga doa yang sangat dianjurkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian para ikhwah, saya ingin menambahkan juga, di dalam riwayat yang lain terdapat doa-doa lain. Ya, doa-doa lain. Di antaranya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Tetapi cuma sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi perkataan sahabat Nabi, bukan hadis Rasul, atau yang disebut dengan hadis mauquf. Jadi ketika sebelum salam, tasyahud sebelum salam, diperbolehkan untuk membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ini bukan hadis langsung kepada Rasulullah, cuma perkataan siapa? Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian juga ada tambahan riwayat, boleh membaca doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, la tad'anna dubura kulli salatin an taqul. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan di dubur setiap salat. Mohon maaf, dubur kita itu bagian dari kita atau keluar dari kita? Bagian. Berarti kalau dubur sholat berarti di dalam sholat, bagian dari sholat, bukan di luar sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan engkau wahai Mu'ad sekali-kali tinggalkan doa di dubur setiap sholat dengan mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga menunjukkan bahwa boleh membaca doa ini sebelum salam. Paham ini para ikhwah? Jadi ada beberapa doa yang kita sebutkan tadi. Doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafur rahim. Kemudian boleh membaca doa Abdullah bin Mas'ud. Apa tadi doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh juga membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh juga membaca doa dalam riwayat yang sahih, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta a'lamu bihi minni. Ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan doa apapun bisa dibaca sebelum salam salat. Ya, dan yang paling utama yang ada hadisnya. Adapun dengan bahasa Indonesia, khilaf terjadi antara para ulama, pendapat yang lebih sahih wallahu alam, tidak sah orang yang berdoa dengan bahasa Indonesia. Walau di dalam sujud atau sebelum salam jika diucapkan. Adapun di dalam hati bagaimana Ustaz? Maka tidak ada contohnya. Berdoa itu dengan mengucap, bukan di dalam hati. Wallahu alam. Bisa dimaklumi ini semua? Taib, kita sekarang baca hadisnya dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Dia berkata, Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beliau mengucapkan salam ke sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan salam ke sebelah kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini Wa'il bin Hujr radhiyallahu an. Nama lengkap beliau Wa'il bin Hujr bin Rabi'ah bin Wa'il bin Ya'mur Al-Hadrami. Berarti berasal dari Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Dari Yaman. Wa'il bin Hujr bin Rabi'ah bin Wa'il bin Ya'mur. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Wa'il bin Hujr termasuk pasukan Ali bin Abi Thalib ketika peperangan Siffin. Ketika peperangan Siffin. Dan Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau salah seorang sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis Nabi tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dan beliau wafat di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Tidak disebutkan dalam umur berapa atau tahun berapa beliau. Taib. Aku pernah sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan salam ke sebelah kanannya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan mengucapkan salam ke sebelah kirinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hadis yang ke-341 juga hampir sama. Ya, hadis yang ke-341 juga hampir sama. Dan saya khawatir ini hadis terulang. Kalau dalam cetakan antum cuma satu kali, hah? Dua kali penyebutannya. Cetakan yang lain ini, Mas, dua kali. Ya. Saya khawatir ini terulang, Allahu a'lam. Yang satu Wa'il bin Hujr 340, yang 341 juga Wa'il bin Hujr. Hadisnya hampir sama semuanya. Betul tidak? Ya. Allahu a'lam, ini adalah pengulangan. Sedangkan di dalam buku bahasa Arab saya tidak diulang. Ya, tidak diulang. Nah, ini nanti akan berbeda akhirnya penomerannya. Yang jelas itu 340 dengan 341 sama. Ya. Baik, kita baca sama saja baik itu 340 atau 341. Dari Wa'il bin Hujr dia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan ke sebelah kanannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, berarti beliau salam ke sebelah kanan. Ya. Mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan salam ke sebelah kiri juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah, para ulama berbeda pendapat tentang kata-kata wabarakatuh. Kan Assalamualaikum, biasa kita lakukan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Para ulama berbeda pendapat tentang ucapan wabarakatuh. Terutama wabarakatuhnya pada salam yang kedua. Ya. terutama wabarakatuhnya pada ucapan atau pada salam yang kedua. Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita bicarakan ini. Ya, wa barakatuh. Para ulama bersepakat, yang pertama antum harus catat, para ulama bersepakat bahkan hadisnya mutawatir. Ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dan ke kiri, sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, sepakat. Hadisnya mutawatir, disyariatkannya membaca assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Disyariatkannya membaca assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat tentang apakah harus dua kali kanan kiri atau satu kali sudah cukup. Atau satu kali sudah cukup. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan wajib dua kali. Siapa yang tidak dua kali, maka tidak sah sholatnya. Adapun mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sah hanya sekali. Kalau dua kali, maka itu tambahan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi. Apabila ada yang masbuk, imam assalamualaikum warahmatullahi. Masbuk, langsung bangun, sah. Meskipun tidak menunggu salam yang kedua. Ini menurut mazhab apa? Syafi'i dan Imam Ahmad rahimah, Imam Malik rahimahullah. Ya, itu khilaf di antara ulama. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, boleh mengucapkan cuma sampai kepada assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Karena terdapat riwayat yang sahih akan hal itu. Boleh mengucapkan cuma sampai kepada assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Boleh. Baik. Yang keempat. Riwayat yang sahih hanya pada riwayat yang sahih tentang tambahan wa barakatuh hanya pada salam yang ke kanan. Saya ulangi, riwayat yang sahih tambahan wa barakatuhu hanya pada salam yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tambahan yang ke kiri dengan wabarakatuh, maka terdapat tiga riwayat. Yang pertama dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ammar bin Yasir, yang ketiga Wa'il bin Hujr. Ini riwayat semuanya adalah lemah. Paling minimal riwayatnya namanya syadzah. Syadzah itu artinya adalah sendirian menyelisihi yang lemah. Yang sahih. Sendirian dan menyelisihi yang sahih. Ini riwayat syadzah. Maka sekali lagi saya ulangi, riwayat tambahan wa barakatuh yang sahih hanya pada salam yang ke kanan. Adapun tambahan salam wa barakatuh ke kiri, tiga riwayat ini semuanya apa? Lemah. Artinya kalau begini orang mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka riwayat yang kesini, yang ke kiri, tambahan wa barakatuh, ini riwayatnya apa? Lemah. Ya, bahkan disebut oleh para ulama mungkar. Mungkar itu hadis lemah menyelisih hadis yang sahih. Baik. Tetapi, catat tetapi, jangan lupa. Tetapi jika ada yang mengamalkan wa barakatuh dan dia mengira riwayatnya sahih, maka sholatnya sah. Ya, maka sholatnya sah. Saya ulangi. Tetapi jika ada yang mengamalkan salam ke kiri dengan tambahan wa barakatuh dan dia mengira riwayatnya sahih, maka sholatnya sah. Paham ini? Rekhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diafakan mereka mengatakan bahwa riwayatnya sahih, maka pada saat itu kita tidak bisa maksa Anda mengucapkan bahwa riwayat itu sahih, dan sebagian ulama dia mensahihkannya. Nah, itu dia masalahnya. Di antaranya Ibnu Abdul Bar, di antaranya Al-Hafid Ibnu Hajar. Sebagian ulama ada yang mengatakan dia sahih. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini terjadi pada sebagian kaum muslimin yang salatnya harus salamnya seperti dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, tadi yang sudah kita sebutkan, siapa yang mengira bahwa riwayat itu sahih dan kemudian dia memakainya, maka sholatnya tetap sah. Jadi jangan jadi masalah ini ya. Nanti jadi masalah. Ya. Dan kita sekarang membahas masalah ilmiah, bukan menyinggung satu kelompok dengan yang lainnya, bukan. Bahkan saya menasihatkan, kembalilah kepada atau pakailah riwayat yang masyhur diterima oleh seluruh umat Islam, yaitu riwayat apa? Ke kanan ke kirinya cuma sampai apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini riwayat hadisnya mutawatir. Nah, disinilah kita ingin mengingatkan bahwasanya jangan meninggalkan hadis-hadis yang jelas kesahihannya hanya karena sebuah fanatisme. Paham ini para ikhwah? Ini tidak benar. Ya. Masyhur hadisnya mutawatir ma'nawi, bahkan lafzi. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Yaitu salam ke kanan ke kirinya cuma sampai kepada apa? Warahmatullah, warahmatullah. Ya. Jikapun ingin menambah, bolehlah sesekali. Tetapi dijadikan ini pembeda antara ini dengan itu, ini tidak benar. Paham ya para ikhwah? Nah, sekali lagi ini masalah ilmiah. Bukan nyinggung sikut kanan, sikut kiri. Jangan. Ya, ini jangan sampai hatinya harus lapang, hatinya harus lapang, ya. Baik. Ya, selesai salam sudah selesai. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas bacaan setelah salam. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Bolehkah sholat sunnah tahajud dan sholat duha suaranya dikeraskan, tujuannya agar menikmati bacaan dan tidak mengantuk? Maka jawabannya boleh sesekali untuk sholat tahajud dan tidak mengganggu yang sedang tidur. Ya, yang sedang tidur, sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar melirihkan bacaannya, Umar bin Khattab mengeraskan bacaannya. Adapun sholat duha, maka lebih baik dikerjakan dengan suara yang lirih, karena asal hukum sholat siang hari dikerjakan dengan suara yang lirih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik. Saya mau bertanya tentang pernyataan seseorang, Ustadz, yang mengatakan sesuatu yang haram menjadi halal kalau pemerintah menetapkannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamat ta'atu fil ma'ruf. Di sebelah ada hadis yang senada. Setahu saya tidak boleh taat pada maksiat karena menghalalkan yang haram adalah maksiat, maka pada saat itu tidak wajib taat pada pemerintah pada perintah maksiat. Jadi begini, ada kaedah berbunyi begini, istihad hukmul hakim yarfa'ul khilaf, yang artinya hukum pemerintah atau keputusan pemerintah itu mengangkat perbedaan pendapat. Jadi kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat, maka kemudian ada keputusan pemerintah, pemerintah yang diakui keputusannya. Tapi lihat, kaedah itu berbunyi apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya, ini kaedah fikih disebutkan oleh para ulama. Keputusan pemerintah itu mengangkat khilaf, bukan menghalalkan yang halal atau mengharamkan yang halal, bukan. Ya, jadi tidak benar kalau seandainya pemerintah mengatakan riba itu halal, maka tidak boleh kita taati. Dan kalau ingin memberikan nasihat, nasihatlah dengan baik. Kalau pemerintah memerintahkan kita untuk berlaku riba, tidak boleh kita taati. Ya. Oh, Ustaz, kan kaidahnya berbunyi tadi, keputusan hakim mengangkat khilaf, itu bukan khilaf. Pahamlah maksud saya. Paham enggak? Nah, ini orang salah paham. Ya. Jadi kaidahnya itu bukan seperti itu maksudnya. Tetap menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, haram hukumnya. Tidak diperbolehkan dan tidak boleh taat padanya. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang sebuah kalimat yang berbunyi lebih baik orang yang berbuat dosa tapi tawadhu daripada orang yang berbuat baik tapi riya? Dua-duanya keliru. Pilihannya tidak benar semua. Tawadhulah dan janganlah riya. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menjadi makmum di sebuah musala di daerah Kalimantan Tengah. Sebelum memulai sholat, imam musala tersebut mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Baru beliau takbir. Apakah ada dalilnya, Ustaz? Tidak ada dalilnya. Dan tidak usah menyebut merek Kalimantan mana. Sebut, saya gini. Bertanyalah, jangan bercerita. Ya, apa hukum imam sebelum takbiratul ihram mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri? Sama kan pertanyaannya? Enggak usah nyebut merek. Ya, kenapa harus biar saya tahu gitu ke Kalimantan Tengah ente? Enggak juga kan? Ya, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah minta doakan kepada Bapak untuk didoakan lulus ujian? Akan tetapi beliau memberikan amalan tidak jelas seperti tarik nafas, hembus nafas, Allah. Bagaimana menanggapinya? Maka ini amalan belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana urutan gerakan bangkit dari sujud yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih hadisnya? Maka ada dua riwayat. Yang pertama, ketika kita bangkit dari sujud, lutut dahulu, kemudian setelah itu kedua telapak tangan. Ada yang mengatakan, yaitu ketika kita bangkit dari sujud, maka tangan dahulu, kemudian setelah itu baru bertumpu pada lutut. Wallahu a'lam, dalam riwayat Imam Abu Daud, bahwa seseorang ketika ingin sujud dari i'tidal, ingin sujud, maka yang didahulukan adalah wal yadha kaffaihi qabla rukbatayhi, hendaklah dia meletakkan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah dia turun sebelum turun seperti turunnya unta. Dan turunnya unta lututnya dulu. Ustaz, tangannya unta di mana? Allahu a'lam tangannya unta. Yang penting unta punya lutut. Lututnya dulu, ya. Nah, kemudian setelah itu ketika bangun, maka kebalikan dari itu. Lutut dahulu, kemudian tangan. Tetapi jika ada yang tangan dahulu, kemudian lutut, maka para ulama bersepakat ijma, sah sholatnya. Dua-dua cara tadi sah sholatnya. Kita cuma membicarakan mana yang lebih afdal. Paham ya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah ada sunnahnya ketika berdoa mengangkat tangan dan sesuai seusai berdoa mengusapkannya ke wajah? Maka jawabannya adalah ada sunnahnya mengangkat tangan ketika berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Utsman bin Affan, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pemalu dan Pemurah. Allah malu kepada hambanya yang mengangkat kedua tangannya saat berdoa dan dikabulkan dengan hampa oleh Allah. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Dzakara ar-rajula yutilu as-safar, ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'." Ada orang yang bepergian jauh, penuh lusuh dan debu, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh mengangkat tangan saat berdoa. Cuma apabila ada keadaan-keadaan berdoa, sedangkan di situ belum ada riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan berdoa, maka jangan dianjurkan untuk tidak mengangkat tangan saat itu. Seperti doa setelah azan, doa setelah wudu, belum ada riwayatnya kalau beliau mengangkat tangan. Kalau ada riwayatnya, la nuqila ilaina, sungguh akan dinukilkan kepada kita. Kenapa? Karena azan minimal 5 kali sehari. Masa tidak ada riwayatnya satupun beliau mengangkat tangan saat berdoa azan. Maka tetaplah istiqamah dengan riwayat-riwayat yang ada. Kalau tidak ada riwayat mengangkat tangan, kita berdoa tanpa mengangkat tangan. Adapun mengusap ke wajah, maka belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti apakah adab-adab berdoa yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya banyak. Adab dalam berdoa ini satu kali kajian. Di antaranya berwudu, menghadap kiblat, mengangkat tangan, kemudian meyakini Allah mengabulkan doa, mengulang-ulang permintaan doa, bersolawat sebelum berdoa, kemudian mengakui dosa sebelum meminta, mengagungkan Allah sebelum meminta, dan semisalnya. Masih banyak yang lain yang perlu kita rinci satu-satu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana dengan kedudukan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salam agar kita berlindung dari tiga hal, azab neraka jahanam, azab kubur dan fitnah dajjal. Iya. Ini termasuk doa yang sudah kita baca riwayatnya pada pertemuan sebelumnya yang dianjurkan untuk dibaca, ya. Lebih tepatnya dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, siksa kubur, wa min fitnatil qabr, pertanyaan di dalam kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan ujian saat hidup dan mati, dan wa min fitnatil masihid dajjal, dan juga dari godaan atau ujian dari al-masih ad-dajjal. Nah, itu dianjurkan untuk dibaca sebelum salam. Wallahu a'lam. Saya biasanya salam ke kiri dan ke kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi setelah mendengar penjelasan Ustaz tadi, apakah saya tetap boleh atau tidak mengucapkan salam ke kiri seperti kalimat di atas? Maka kita sudah belajar riwayatnya apa? Riwayatnya mungkar. Riwayat paling minim syadzah. Syadzah itu riwayat yang menyelisihi riwayat yang sahih. Maka pada saat itu tidak dikerjakan. Karena antum sudah tahu ya bahwa riwayatnya lemah. Wallahu a'lam. Seorang guru agama PNS keluar meninggalkan tugas mengajar di suatu sekolah untuk memenuhi permintaan hajat orang di suatu tempat untuk memberi ceramah agama. Apakah ini termasuk menzalimi diri sendiri? Maka jawabannya harus meminta izin kepada yang berwenang di sekolah tersebut jika waktu sekolahnya mengajarnya digunakan untuk kegiatan selain mengajar di sekolah. Karena seorang pekerja dia sudah menandatangani bahwa waktunya dia jual kepada instansi yang dia bekerja padanya. Kalau dia gunakan untuk selain pekerjaan yang dia sudah tanda tangani tersebut, maka berarti dia menzalimi instansi tersebut. Dan gaji yang dia ambil kalau tidak dipotong atas kezaliman tersebut, itu adalah gaji kezaliman, tidak dibenarkan. Dan bekerja di waktu kerja atau menggunakan waktu kerja itu adalah sebuah kewajiban. Maka apabila ada orang sholat duha di waktu kerja, maka ini tidak diperkenankan. Karena mengerjakan pekerjaan di waktu kerja hukumnya wajib, sedangkan sholat duha hukumnya sunnah. Dan wajib lebih didahulukan dibandingkan sunnah. Kecuali kalau di waktu istirahat atau minta izin dengan pihak yang berwenang. Bahkan ada perkataan menarik disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab beliau, Kaifa yu'addil muwazzafu al-amanah, bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya. Beliau mengatakan, seorang pegawai negeri yang mengurus pelayanan masyarakat, dia tidak boleh menolak masyarakat yang datang untuk minta dilayani. Kenapa? Karena dia sudah menjual waktunya untuk pekerjaan tersebut demi mendapatkan gaji. Adapun kita, rakyat biasa, kita berhak menolak tamu, menerima tamu sekehendak saya. Beberapa orang datang di waktu yang tidak tepat. Mohon maaf, saya tidak nerima. Saya katakan kepada Abah, tidak nerima. Abah lagi sibuk, misalkan. Datang sebelum maghrib, datang sebelum setelah asar, ingin baca kitab untuk pengajian. Saya tidak terima, misalkan. Maka itu hak kita menerima tamu atau tidak menerima tamu. Tetapi kalau dia pejabat yang mengurus layanan masyarakat, dia tidak boleh menolak. Karena waktunya dia sudah apa? Jual untuk mendapatkan gaji. Nah ini wallahu a'lam. Seorang makmum yang masbuk sempat ikut ruku bersama imam, apakah orang ini mendapatkan satu rakaat? Iya, kalau ikut ruku bersama imam dan benar-benar ikut ruku bukan setengah-setengah, ya, benar-benar ikut ruku bukan setengah-setengah, maka dia dapat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'ata, man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah." Barang siapa yang mendapati ruku bersama imam, maka dia sudah mendapati satu rakaat. Tapi ingat, benar-benar ruku, bukan setengah. Dan jangan meletakkan diri Anda di dalam kegalauan. Dari pintu dia lari gitu. Kemudian sudah tahu imamnya Mas Farhan sudah lawas nih. Pas hanya angkat takbir, hanya condong sedikit, sami Allah liman ummah sangkal banget. Akhirnya bingung dia di dalam hatinya. Maka pada saat itu, ya, dia dinyatakan tidak dapat ruku. Kenapa? Karena belum sempurna rukunya. Jadi ada kadang-kadang sami Allah liman hamidah sidin, Allahu akbar. Pas sami Allah sidin, Allahu akbar. Itu tidak sah. Berarti harus mendapati satu, menambah satu rakaat. Dan jangan letakkan diri Anda dalam keadaan keraguan-raguan. Sholatnya jadi tidak tenang. Dapatkan tadilah. Dapatkan. Jadi sepanjangan sholat cuma mikirkan itu saja. Ya. Kalau memang masbuk, ya sudah, terima saja masbuk. Ya. Wallahu alam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Besok Ustaz Haikal ya. Hah? Ya. Saya umumkan besok ada Al Ustaz Al Fadhil Abu Jabir Haikal Basyahril, kandidat doktor dari kuliah atau fakultas hadis di Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan bisa menimba ilmunya dengan sebaik-baiknya. Dan tanya sebanyak-banyaknya. Itu Ustadz yang paling pantas untuk ditanya sebenarnya dibandingkan yang berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, ambil ilmunya sebanyak-banyaknya, hadiri pengajiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.